Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kembali di tempat ini untuk thalabul ilmi, memanfaatkan waktu antara maghrib dengan isya. Walaupun sedikit, namun mudah-mudahan ini adalah yang terbaik di antara sepanjang hidup kita. Yani waktu-waktu yang digunakan untuk thalabul ilmi. Berulang kali kami sampaikan, ilmu itu adalah satu hal yang sangat-sangat kita butuhkan. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam salah satu kitab beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan, la yatahaqqaqul ibadah bima yuridihi Allahu illa bil ilmi. Tidak mungkin seorang hamba bisa menjalankan ibadah dengan menjalani hal-hal yang Allah ridai kecuali dengan ilmu. Karena itu thalabul ilmi menjadi wajib. Dikarenakan tujuan thalabul ilmi adalah ibadah, di mana ibadah itu wajib. Maka malam yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sebuah kaidah, sesuatu yang jikalau sesuatu ini tidak ada, maka kewajiban tidak bisa dilakukan, maka sesuatu itu pun hukumnya wajib. Sebuah kewajiban tanpa ilmu enggak bisa dilakukan oleh kita. Tentunya ibadah itu mencari ridha Allah. Melakukannya dengan yang Allah ridhai. Dan tidak bisa kita melakukan hal yang Allah ridhai kecuali dengan mengilmuinya. Maka mengilmui tata cara ibadah yang Allah ridhai, itu hukumnya apa? Wajib. Bisa dipahami kaum muslimin? Ya. Ini adalah sebagai pendorong yang sangat kuat bagi kita semuanya untuk thalabul ilmi. Tidak henti-hentinya kita mencari ilmu. Tidak henti-hentinya kita mencari ilmu. Di samping ilmunya itu banyak yang belum kita mengerti, juga kita sering lupa daripada ingatnya. Gimana, Pak? Jadi, wis ngaji kelalemani. Ya itulah kita menungsawi. Menungsawi ngerti, Pak? Manusiawi. Ya. Suka lupa. Ya. Berarti di samping kita menambah ilmu yang belum kita ketahui, juga murojaah sesuatu yang telah kita ketahui kembali. Murojaah itu kembali mengingat, mengulang apa yang telah pernah kita pelajari. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, kita melanjutkan membaca kitab al-Mulakhas, Mulakhasul Fiqhi, sampai pada bab tentang salat jenazah. Lalu kita baca sampai pada doanya. Kita lanjutkan ucapan beliau. Wa in kana al-musalla 'alayha unsa 'alayhi unsa fa qala Allahummaghfir laha. Jikalau yang disolati adalah jenazahnya seorang wanita, maka dhamirnya dikata ganti, dhamir itu kata ganti, diganti dengan huruf ha. Kata ganti itu contohnya apa? Kalimatnya, kitabnya, kitab milik dia diganti dengan kitabnya. Kitab Pak Budi, kata gantinya kitabnya. Kalau kitab Mbak Fatimah, kitabnya. Kalau bahasa Arab, kitab ha, begitu. Kata ganti. Kitabuhu, laki-laki. Kitabuha, perempuan. Maka dhamirnya diganti. Allahummaghfir laha. Warhamha. Wa'afiha wa'fu anha. Wa'krim nuzulaha. Wasi' madghalaha. Ila akhirih. Diganti dengan apa? Dhamir. Ha. Itu adalah tatanan bahasa Arab seperti itu. Sehingga bahasa Arab tidak bisa untuk di di otak-atik bahasanya. Karena apa? Kata gantinya berbeda satu orang dengan orang yang lainnya. Satu orang laki-laki, huwa. Ini dhamir munfasil. Satu orang perempuan, hiya. Kalau ada kalimat hiya, itu pasti dia perempuan. Gak bisa dia laki-laki, karena pakai hiya. Kalau dhamir muttasil, kata ganti yang bersambung di akhir. Kalau laki-laki, hu. Kitabuhu. Kalau perempuan, kitabuha. Sehingga gak mungkin diterjemahkan kitabnya laki-laki, padahal tulisannya kitabuha. Itulah uniknya bahasa Arab. Yang akan ketahuan seorang yang menerjemahkannya. Kamu terjemahnya salah. Karena kan bahasa Arab itu bisa diketahui. Letak kedudukan satu persatunya kalimat. Berkata demi kata. Dibaca dhammah u. Dikarenakan dia marfu. Kenapa marfu? Karena fa'il. Dikata dibaca a. Kenapa dia a? Karena dia mansub. Mansub kenapa? Maful bih. Dia terkena objek. Tidak bisa diganti-ganti. Ini keindahan bahasa Arab. Pernah belajar bahasa Arab? Pernah, walaupun sedikit. Ya sekali pernah lah. Walaupun urung bisa, Pak. Tidak masalah. Yang namanya enggak bisa itu bukan berarti tidak mampu. Belum belajar saja. Hadirin kaum muslimin, kita lanjutkan. Wa in kana al-musalla 'alaihi saghiran. Kalau seandainya yang mati anak kecil, maka doanya di antara yang warid fi sunnah, yang tersebut dalam sunnah adalah Allahumma ij'alhu faratan wa dahran liwalidayhi. Ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai tabungan simpanan bagi kedua orang tuanya yang akan memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya. Wa syafi'an mujaban sebagai syafaat yang akan memberikan ijabah dua orang tuanya. Ya, ini maksudnya hadis yang banyak, bukan hanya satu, yang menyebutkan bahwa anak yang mati sebelum baligh pasti surga. Pasti. Ketika dia, orang tuanya adalah muslim, dan orang tuanya akan mendapatkan syafaat dari anaknya untuk masuk ke dalam surga bersama mereka. Anak-anak yang meninggal sebelum baligh. Pernah kami sampaikan hal itu. Dan terus menerus kami sampaikan. Adalah dari ilmu. Ya, disebut dengan kalimat da'amisul jannah. Da'amisul jannah, anak-anak yang diperbolehkan masuk kemanapun. Ruangan di dalam surga. Karena dia masih anak-anak sebagaimana di dunia. Dan ketika dibahas oleh para ulama. Di manakah sekarang ini mereka? Anak-anak yang meninggal sebelum baligh. Jawabannya fil jannah. Sebagaimana hadis yang pernah kita baca dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Kitab apa? Ad-Da'u wad-Dawa. Jangan salah ngomong, Pak. Kitab Dawa-Dawa. Dawa-Dawa Maudud berarti, Pak. Hadirin kaum muslimin, kita baca hadis panjang di waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril alaihi salam. Di antara perjalanan di waktu itu dalam mimpi Rasulullah SAW bersama Malaikat Jibril. Dan mimpinya Nabi adalah wahyu. Yang dianggap seperti mimpinya kita. Di antara yang didapati dalam mimpi beliau bersama Jibril adalah adanya seorang yang tinggi. Yang tinggi. Dikerumuni anak-anak. Al-awlad. Wildan bahasa Arab yang lainnya. Anak-anak. Rasul bertanya. Man huwa, siapakah ini? Dia adalah Ibrahim alaihissalam. Dan siapakah mereka yang di sekitarnya? Anak-anak yang ada di sekitar orang ini, di sekitarnya Ibrahim alaihissalam, dijawab oleh malaikat Jibril, mereka abnaul muslimin, mata alaihissalam, au kamakal. Mereka anak-anaknya kaum muslimin yang meninggal sebelum baligh. Maka dengan ini diyakini mereka fil jannah. Mereka fil jannah. Untuk kemudian mereka nanti dibangkitkan sebagaimana yang lainnya. Dibangkitkan sebagaimana yang lainnya. Untuk kemudian mereka masuk surga tanpa Isa, tanpa Adam. Masya Allah. Ini kan kepengin, Pak. Terus mikir, duh ya, sadinya aku mati biar. Tidak bisa diulang waktu itu, Pak. Syukuri apa yang ada. Walhamdulillah kita jadi besar dan mengenal doa sunnah. Nikmat ini. Mereka ketika dikatakan oleh Allah, udhulul jannah, wahai anak-anak, masuklah kalian ke dalam surga. Mereka tidak kunjung masuk ke dalam surga. Allah kemudian mengatakan, ma'arakum, kenapa aku melihat kalian pelan dan tidak bergairah, tidak segera masuk dalam surga? Anak-anak itu mengatakan, aba'una wa ummahatuna, bapak kami dan ibu kami. Wahai Allah, artinya mereka tidak memberikan syafaat, memohon izin kepada Allah untuk bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya, guna ikut serta mereka masuk dalam jannah. Azim, sesuatu yang besar sekali. Allah Azza wa Jal rahmah kepada mereka, sayang kepada mereka. Maka bapak ibunya anak-anak itu pun dipanggil semuanya untuk bersama anak-anak itu masuk dalam surga. Allah mengatakan yang kedua kalinya, udhulul jannah antum wa aba'ukum. Masuklah kalian anak-anak ke dalam surga beserta orang tua kalian. Masya Allah. Bergembira tidak? Bagi yang punya, maka itu rezeki bagi dia. Bagi yang belum, jangan dipites, Pak. Itu kriminal. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa jami'an, dalam bab ini, wahai kaum muslimin, kami ingatkan pembahasan para ulama kita, bahwa anak yang akan memberikan syafaat kepada orang tua, adalah anak itu diakikahi. Mumpung ingat sekalian bahas itu. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin murtahinun biaqiqatihi. Setiap anak yang lahir itu tergadaikan dengan akikahnya. Apa makna tergadaikan? Yuhramu syafa'atuhu, akan diharamkan syafaat sang anak itu bagi orang tuanya sampai diakikahi. Karena itu diakikahi. Belum mati, ya tetap diakikahi. Artinya kalau dia meninggal umur 2 tahun, dia sudah diakikahi ketika hari yang ke-7. Kalau ini lahir kemudian meninggal, dia hanya berapa hari meninggal, berapa jam meninggal, maka tetap diakikahi walaupun meninggal. Walaupun meninggal dikasih nama diakikahi. Hakala kaum muslimin. Supaya orang tuanya mendapatkan apa? Asy-syafa'at. Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma. Ya Allah, beratkanlah timbangan amal kebaikan orang tuanya dengan sebab kematian anak ini. Wa'zim lahu ujurahuma. Dan besarkanlah pahala bagi kedua orang tuanya yang memiliki anak yang meninggal. Walhiqu bisalihil mu'minin. Gabungkanlah anak ini dengan orang-orang yang salihin. Waj'alhu fi kifalati Ibrahim. Dan jadikanlah anak ini dalam pengasuhannya Ibrahim. Yang tadi kita sampaikan di depan. Jadikanlah anak itu fi kifalat Ibrahim, dalam pengasuhannya Nabi Ibrahim. Sehingga orang tua tidak usah risau, galau, berlebihan ini anakku nanti. Tidak usah kepikiran itu. Nabi sudah mendoakan anakmu fi kifalat Ibrahim, di bawah pengasuhan, bimbingan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Masya Allah. Luar biasa. Itu semua adalah rezeki. Rizkum minallah. Rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun tentunya sedih, walaupun tentunya berat, tetapi Nabi memberitahukan bahwa anakmu di bawah naungan dan bimbingan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Waqihi birahmatika adzabal jahim. Dan lindungi anak itu dengan rahmahmu ya Allah dari siksa neraka jahim. Artinya pasti surga. Pasti surga. Dosa, risau, galau, sedih. Pasti surga. Berdoalah agar anak itu diberikan izin oleh Allah memberikan syafaat kepada orang tuanya. Tentunya orang tuanya pun harus memiliki syarat dikabulkannya syafaat. Dia muslim, mukmin, ahlu tauhid. Karena kalau dia kemudian na'udzubillahi min dzalik murtad dan kafir, maka anaknya yang meninggal di waktu kecil, momennya orang tua muslim, punya anak meninggal dunia, kemudian orang tuanya murtad, maka anaknya tadi ketika dia meninggal dalam keadaan orang tuanya muslim, fil jannah. Pastikan itu. Orang tuanya meninggal di atas kemurtadan. Ini tidak akan mungkin dapat syafaat. Karena syafaat itu hanya berlaku. Diberikan izin Allah Azza wa Jal. Hanya bagi mereka yang bertauhid. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Ketika beliau bertanya. Man as'adun nasi bisyafaatika yaumul qiyamah. Siapakah orangnya yang paling bahagia akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat? Qala Rasul jawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas dari dalam hatinya. Maknanya akidah dia bertauhid tanpa syirik. Lisan dia bertauhid tanpa syirik dan amal perbuatannya pun bertauhid tanpa syirik. Maka dia yang akan mendapatkan izin dari Allah Azza wa Jalla. Anak-anaknya bisa memberikan syafaat. Hakala kaum muslimin. Bisa difahami? Ini doa. Kalau yang meninggal anak kecil. Sudah hafal, Pak? Belum. Ini doanya agak susah bahasanya. Thumma yukabbir. Kemudian setelah mendoakan. Ini pada takbir yang keberapa? Yang ketiga. Setelah ini doa dibaca. Yukabbir, kemudian bertakbir lagi Allahu Akbar pada takbir yang keempat. Wa yaqifu ba'daha qalilan. Kemudian diam sejenak. Sebagian ulama menyebutkan diam sejenak di sini ada mengatakan diam saja tanpa berucap apapun. Sebagian ulama mengatakan mendoakan lagi tetapi pendek. Doanya pendek, tidak seperti doa yang ketika takbir yang ketiga. Salat jenazah ada berapa takbir? 4 sudah kita baca. Sudah kita lewati pembahasannya. Ya Allahu Akbar pertama kali mengangkat kedua tangan. Takbiratul ihram ucapan Allahu Akbar gerak lidahin dengan mengangkat kedua telapak tangan. Allahu Akbar. Kemudian membaca apa? Al-Fatihah. Ta'awud, basmalah, Al-Fatihah. Selesai Al-Fatihah tanpa suratan. Allahu Akbar yang kedua. Pendapatnya Syekh Saleh Fauzan diangkat lagi kedua tangannya. Allahu Akbar. Pada rakaat pada takbir yang kedua. Bukan rakaat yang kedua, takbir yang kedua. Allah Syekh Al-Bani mengatakan tidak diangkat. Tapi itu satu hal yang memang kita bertasamuh dalam hal ini. Ini khilafiyah, perbedaan pendapat di mana kita berlapang dada pada perihal yang seperti ini. Ya. Kemudian setelah itu membaca apa? Salawat Ibrahimiyah sebagaimana dalam salat kita tasyahud akhir. Kemudian setelah itu Allahu Akbar lagi doa yang panjang seperti yang telah kita baca. Kemudian setelah selesai doa bertakbir lagi Allahu Akbar. Yaqifu qalilan, berhenti sejenak. Kemudian setelah itu mengucapkan assalamu alaikum, assalamu alaikum. Sebutkan Syekh Saleh Fauzan, ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. Kemudian mengucapkan salam satu kali ke arah kanannya. Assalamualaikum. Selesai sudah. Itu rukun. Kalau mau ditambah dengan sunnahnya, assalamualaikum juga ke arah kiri. Bisa difahami hadirin? Wamanfaatahu sekarang beberapa pernak-pernik dalam perihal salat. Wamanfaatahu ba'du salawat ba'du salat ala janais. Dakhala al-imam fi ma baqiya, thumma idza sallama al-imam qada ma fatahu ala sifatihi. Ada orang masbuk. Hah? Imam sudah takbir dua kali dia baru masuk. Bisa terjadi tidak, Pak? Bisa. Imam sudah Allahu Akbar. Sudah selesai Al-Fatihah, Allahu Akbar. Sudah dua kali membaca tahiyat atau tasyahud. Ketika Allahu Akbar yang ketiga, ya, Allahu Akbar yang ketiga mengucapkan doa, kita baru datang. Kita berarti ketinggalan berapa takbir kalau demikian? Dua atau tiga? Ya tergantung, kalau imamnya sudah tiga berarti kita ketinggalan tiga, tinggal satu. Kalau imamnya baru takbir dua kali, berarti kita ketinggalan dua takbir. Dua takbir atau dua rakaat, Pak? Dua takbir. Ngambok. Rakaat apa takbir ya? Takbir, Pak. Nggak ada rakaatnya. Bagaimana cara kita menyelesaikan sholat kita? Apakah ikut salam dengan imam? Jawabannya tidak. Tetapi apa? Idza sallama al-imam, apabila imam mengucapkan salam, qada ma fatahu, maka dia menyempurnakan yang tersisanya. Bagaimana caranya? Ala sifatihi. Allahu Akbar. Imam pertama membaca apa? Ta'awud basmalah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Keras atau lirih? Lirih. Jangan keras. Nanti bok subuhan malah, Pak. Lirih bacanya. Allahu Akbar yang kedua. Kita belum masuk lagi wudu. Cepat-cepat. Sudah tak berdua kali. Begitu imam Allahu Akbar yang ketiga kali, kita baru masuk. Apa yang kita ucapkan? Al-Fatihah. Walaupun imam sedang membaca doa. Allahu Akbar yang keempat kali. Imam sebentar berhenti sebentar, yakifu qalilan, kemudian mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Kita takbir, bukan ikut salam kemudian nambah tak. Jangan ikut salam, tapi apa? Tambah takbir lagi. Kita tadi baru sekali. Berarti kita takbir yang kedua. Apa yang kita baca? Salawat. Kemudian lanjut sampai akhir. Takbir lagi, doa yang panjang. Takbir lagi, diam sejenak, kemudian baru salam. Loh bagaimana kalau seandainya kita, ini orang banyak, kita terlambat. Imam, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung jenazah diangkat. Loh kita belum selesai. Oh, alat ini. Gimana? Dijawab oleh saya di sini, masya Allah, tidak perlu kita risau, Syekh telah membahasnya. Wa in khashiya an turfa'al janazatu, apabila kita khawatir jenazahnya akan segera diangkat setelah selesai imam salat, maka taba'at takbirat, ikut sertakan taba'at takbirat, yakni segera kau bertakbir, bertakbir, bertakbir, bidun fasl bainaha, tanpa engkau ada jeda padanya. Ya. Thumma salam. Kemudian mengucapkan salam. Imam sudah selesai, kita kurang tiga takbirnya. Bagaimana? Ini sudah bubar ini, mau diangkat. Ya sudah, Allah. Allah. Allah Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini yang dimaksudkan. Jadi takbirnya tanpa ada jeda membaca salawat, membaca doa langsung. Bisa dipahami hadirin? Kadangkala seperti itu. Begitu. Seperti itu maksudnya setelah selesai imam, maka jenazah langsung diangkat. Karena yang menyolati alhamdulillah sudah banyak dan sudah siap segala sesuatunya. Disegerakan diangkat jenazahnya. Bagi yang terlambat dalam keadaan dia sudah takbiratul ihram, lanjut. Bagi yang terlambat sudah dikotong yawis 12. Artinya apa, Pak? Tidak ada kesempatan untuk engkau menyolatinya lagi. Ya bukan lagi, berarti Anda belum sholat. Belum menyolati. Ada satu kesempatan jikalau tidak menimbulkan fitnah. Kapan itu? Di kuburan. Setelah selesai pemakaman, Anda berdiri di depan jenazah itu, Anda sholat. Menghadapnya ke arah kita. Ya, boleh satu-satunya salat yang diperbolehkan dilakukan di kuburan adalah salatul jenazah saja, dikarenakan tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Bahkan kalau seandainya itu aman dari fitnah, jikalau dikhawatirkan akan menjadi bahan olok-olokan atau mungkin salah faham di antara mereka yang tidak mengerti ilmu, maka tidak dilakukan dikarenakan itu adalah sunnah. Tar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil manafi', sebuah kaidah menghindarkan diri dari hal yang buruk lebih didahulukan daripada mengejar hal yang bermanfaat. Bisa dipahami hadirin? Ini keterangan dari beliau. Wa man fatathu shalat 'ala al-mayyit qabla dafnihi shalla 'ala qabrihi. Ini yang tadi kami sampaikan. Apabila seseorang tidak ada kesempatan untuk menyolati jenazah sebelum pemakamannya, maka dia sholat di atas kuburannya. Hal yang diperbolehkan dalam syariat. Wa man kana ghaiban 'anil balad alladhi fihi mayyit wa 'alima bi wafatihi falu yusalli 'alaihi shalatul ghaib bin niyyah. Kata Syekh, apabila jenazah tersebut tidak ada. Tidak ada jenazah itu. Namun kita mendengarkan si fulan sudah meninggal dunia. Ya, maka boleh bagi kita untuk menyolatinya salat ghaib. Beberapa ulama menyebutkan dengan syarat belum disolati di tempat di mana dia meninggal. Sebagaimana prakteknya Nabi SAW menyolati Raja Najasyi. Diberitahu oleh Malaikat Jibril bahwa dia telah, Raja Najasyi telah meninggal. Mata al-Islam. Mati di atas al-Islam, agama Islam. Cuman beliau menyembunyikan keislamannya. Karena beliau raja di negeri Habasyah yang mereka beragama Nasoro. Dan negeri Raja Najasyi ini belum apa? Belum disolati. Tidak ada di sana yang menyolatinya. Maka Nabi SAW mengasafkan para sahabat. Sebagaimana beliau menyolati jenazah yang ada di depannya Rasulullah SAW. Dengan ini diambil sebuah faedah bahwa salat ghaib dilakukan tatkala jenazah itu belum ada yang menyolati. Tetapi kalau sudah ada yang menyolati, maka bagi kita tidak menyolatinya. Bagi kita adalah apa? Mendoakannya. Hadirin kaum muslimin, kita lanjutkan ucapan Syekh, tambahan ilmu bagi kita. Wa hamlul mar'ati idza saqata mayitan. Sekarang ada seorang wanita keguguran. Bagaimana, apakah disolati? Keguguran, paham bahwa dia lahir sebelum apa? Belum waktunya. Keguguran 2 bulan, keguguran 3 bulan, ada juga yang keguguran 5 bulan, 7 bulan. Ya, keguguran. Bagaimana cara mengatasi hal ini? Bagaimana Islam dalam menganjurkan jenazah seperti ini? Qala Syekh Shalih Fauzan, beliau mengatakan, "Wa hamlul mar'ati idza saqata mayyita wa qad tamalau arba'ata ashhur fa akthar shalla 'alaihi shalatal janazah wa in kana duna arba'ati ashhur lam yusalla 'alaihi." Seorang wanita apabila bayinya gugur, apabila kegugurannya itu sudah lebih dari 4 bulan, maka jenazahnya disolati walaupun masih sangat kecil. Tetapi sudah membentuk janin, sudah ditiupkannya ruh. Karena ditiupkannya ruh adalah pada umur bayi 4 bulan 10 hari. Arba'at asyur wa asyara. 4 bulan 10 hari. Ada sebagian mengatakan arba'at asyur. 4 bulan. 4 bulan sudah ditiupkannya ruh. Sudah bergerak janin itu. Sudah insan namanya. Insan ketika kecil namanya apa? Janin. Ya, ketika lahir dalam keadaan masih kecil namanya apa? Cibeng. Cibeng. Ini orang Jawa mengatakan seperti itu. Ya, bayi abang. Bahasa Arabnya sobi. Sobi, kemudian gulam, walad, gulam, nasyabah. Sobi, itu anak yang sudah lahir. Kalau dia gugurnya sebelum ditiupkannya ruh, keguguran angkatan 3 bulan, belum membentuk manusia, belum ditiupkan ruh, masih gumpalan darah atau daging, maka ini tidak disebut insan. Dikarenakan belum ditiupkan apa? Ruh. Belum dikatakan janin. Nah, yang seperti ini tidak disolati. Dimandikan tidak? Ya tidak. Nah, itu bukan disebut insan. Itu hanya nutfah atau mudghatan. Segumpal darah yang akan menjadi bakal janin. Tetapi Allah takdirkan gugur. Pertanyaannya, nyambung dengan yang tadi, apakah termasuk keguguran 3 bulan memberikan syafaat bagi orang tuanya? Apa jawabannya? Tidak. Karena dia belum apa? Insan. Dia belum manusia. Dia belum menjadi bashar orang. Dia bahan yang akan Allah ciptakan dengannya. Seandainya Allah menghendaki, maka dia akan menjadi janin. Tetapi Allah tidak menghendaki, maka keguguran. Yang seperti ini tidak masuk pada pembahasan tadi di atas. Bisa dipahami insyaallah kami sini. Dan itu semuanya bukan karena apa? Keinginan manusia. Kalau seandainya ada orang yang usaha menggugurkan bayinya, apa hukumnya dalam agama kita di kami sini? Haram. Haram hukumnya. Banyak orang menggugurkan karena takut miskin. Allah mengatakan, "Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Kami memberikan rezeki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian. Ya. Kalau dia gugurkan dikarenakan karena apa? Takut repot. Rasa bojo bae pak nek kudu repot. Ya. Itu rezeki minallah, kenapa anda takut? Semuanya membawa rezeki masing-masing, takdirnya masing-masing. Dan bisa jadi itu anakmu yang soleh pada nantinya. Yang sudah ada amburadul kape pak bocah. Bisa jadi ini kelahirannya terakhir yang menjadi saleh bagimu. Hakadza qaum muslimin rahiman jami'an. Sehingga kalau mendapatkan rezeki anak, sebuah hal yang disyukuri. Pembahasan berikutnya adalah hamlul mayyit wa dafnuhu. Membawa mayit dan menguburkannya. Setelah jenazah itu dimandikan, dikafani, disolati, maka segera dimakamkan. Nah, segera dimakamkan. Hamlul mayit wa dafnuhu min furudil kifayati. Membawa jenazah dan memakamkannya itu termasuk dari fardu kifayah. Ala man alimi bihalihi minal muslimin. Nah, atas setiap orang yang mengetahui tentang kondisi si mayit dari kalangan kaum muslimin. Maknanya, kalau ada orang meninggal di sekitar sini, maka yang menjadi terkena kewajiban fardu kifayah adalah orang sini. Yang mengenalinya terutama. Terkena kewajiban fardu kifayah mengurusi jenazah itu. Adapun yang di sana-sana yang tidak mengetahuinya, atau mendengar tetapi jauh, dia tidak terkena. Harus ada yang menggugurkan kewajiban fardu kifayah masyarakat yang di sekitarnya. Harus ada yang melakukan pemandiannya. Ya, mengkafaninya, menyolatinya, menguburkannya. Itu hak seorang muslim atas muslim yang lain. Coba seandainya tidak ada yang mau mengerjakan kewajiban ini. Siapa yang akan mengurusi jenazah itu? Dia yang mati, mandi sendiri, pakai baju kain kafan sendiri. Bisa? Gak bisa. Dia bisa menguburkan badan sendiri? Gak bisa. Dua seandainya itu jenazahnya kita. Saya atau jenengan. Bagaimana sedihnya kita itu. diperlakukan seperti itu. Jangan sampai. Maka perhatikan, ini hak saudara kita muslim. Ya, harus kita rawat dia, harus kita urusi dia, sampai selesai hak dia untuk kita urusi, yaitu bidahnihi, dengan kita membawanya ke kubur, dan dikuburkan, ditimbun dengan tanah. Ya, bisa difahami hadirin? Sebuah kesalahan besar jika ada orang yang menunda-nunda sampai sekian hari, diminyaki, dikasih balsem. Balsem apa, Pak? Ya? Balsem apa? Capaki 3, Pak? Masuk angin mungkin ini, Pak, mayitnya. Gak boleh. Harus segera. Kalau itu jenazahnya orang yang saleh, maka dia akan mengatakan, kedimuni, kedimuni, segerakan aku, segerakan aku. Karena dia mendapatkan nikmat kubur. Kalau itu jenazahnya orang yang tidak saleh, itu adalah keburukan. Tud'un ala raqabikum. Syarrun, itu keburukan yang segera engkau turunkan dari pundak kalian. Dan dia akan mengatakan, aina tadhabuna ma'i? Kemana kalian hendak membawaku? Ini ketika jenazah tersebut kafir. Kita ingin selesai dari urusan orang ini. Kalau kafir, bukan kita yang membawa. Enggak boleh. Kalau itu orang yang fasik, muslim betul, tapi fasik, pendosa, itu pun disegerakan. In kana syarron, kata Nabi, jika jenazah ini jenazah orang yang jelek dalam masa hidupnya, maka itu adalah keburukan yang kau segera untuk melepaskan dari pundak-pundak kalian. Bisa dipahami hadirin? Ya. Bukan karena faktor rembuk nanti, bau atau apa. Ya, memang ada faktor itu. Lama-kelamaan jenazah kenapa? Membusuk. Tetapi faktor syar'i. Nanti akan kita baca keterangan dari beliau. Qala Syekh Shalal Fauzan, beliau mengatakan, wa dafnuhu masyru'un bil kitab wa sunnah. Memakamkan, menguburkan jenazah itu sesuatu yang disyariatkan dalam Al-Qur'an was sunnah. Di antara dalilnya disebutkan dalam surat Al-Mursalat ayat yang ke-25 sampai 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata." Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai satu tempat yang mencukupi bagi manusia? Ahya'an, mereka yang masih hidup, wa amwatan, dan bagi mereka yang sudah mati. Artinya, ayat ini memberitahukan yang hidup di atas permukaan bumi tercukupi. Walhamdulillah. Anda tidak perlu imigrasi ke Pluto. Aduh, teman Pak Pluto. Ke bulan, tidak usah bermimpi ke sana. Nanti sebagian orang pindah ke sana karena bumi kesesekan. Tidak, Pak. Cukup. Kifata bumi ini cukup. Langkau nak mana kabeh? Disensus. Satu keluarga 10 orang. Sudah keluarga akhirnya membengkak. Di secara hitungan sekian miliar manusia. Buminya sesek. Jagung biangel. Gampang. Kena tsunami mati bila, Pak. Bagi Allah tidak susah. Ya, jangan berpikir neko-neko repot-repot. Allah yang mengurus itu semuanya. Dan tidak ada sejarahnya bumi ini penuh. Padahal sudah dari zaman Adam sampai hari ini. Bumi tetap longgar, Pak. Gimana? Neng jenengan kepengen ngerti. Tang Sumatera itu tes longgar banget, Pak Sumatera, Pak. Mutun-tun wong tang beri kepala. Masya Allah, ya. Jadi jangan berpikir neko-neko. Nah, bumi ini neko muslimin juga sebagai amwatan orang yang sudah meninggal dunia. Artinya ini isyarat bahwasanya orang mati itu dibumikan. Sehingga ada bahasa dibumikan, yakni dimasukkan ke dalam bumi. Bahasa Arabnya dafana. Dikubur. Madfun. Ya, dikubur. Qala ta'ala thumma amatahu faqbarah. Disebutkan dalam surat Abasa ayat yang ke-321, thumma amatahu faqbarah. Kemudian Allah mematikan orang itu dan Allah menguburkannya. Yani maksudnya setelah orang itu mati, syariat berikutnya adalah apa? Akbarahu, kuburkan dia. Kuburkan dia yakni di bumi ini. ay ja'alahu maqburan wal ahadithu fi dafn mayyit mustafidhah. Adapun hadis dalam permasalahan menguburkan jenazah sangat banyak sekali. Wa huwa birrun wa ta'atu li ikramil mayyit wa ihtina'i bihi. Menguburkan jenazah itu adalah perbuatan baik kita kepada si mayit. Pemuliaan kita kepada si mayit. Ya. Kalau ada mayat di es atau di lilin atau disimpan di gua, itu penghinaan. Agama menganggap itu penghinaan. Ya, atau dirame-ramekan tulang belulangnya begitu, itu penghinaan. Istihza. Sehingga kuburan itu aturan dibongkar, itu ada aturan syariatnya kaum muslimin. Jangan sembarangan. Itu semua insyaallah akan kita teruskan dalam pembahasan di hari-hari yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.